Innalhamdulillah Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nasta'gfirah Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina Ma yadiyillahu falamudillalah wa ma yudlilhu falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhaladzina amanu attaqullah haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhanasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة Wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Pertama, marilah kita memanjatkan puja syukur atas segala limpahan nikmatnya. Pada hari ini atau pagi menjelang siang ini, Allah Ta'ala memudahkan kita berkumpul di tempat yang mulia. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang tahabu fillah. Karena kecintaan semata mengharapkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Kami duduk di sini yang sebenarnya di sana banyak asatidah kita. Barakallahu fikum. Namun karena musyarahkan saya suruh bicara, jadi terpaksa atau harus diterima karena ini suatu hal yang mungkin jadi tanggung jawab kita bersama. Sebenarnya tadi saya duduk di samping masjid mandan urang cocok dengan bahasa apa tadi, pendiri. Mau protes tapi orang kepenak. Pada dasarnya mahat ini berdiri atas ta'awun semua saja. Bukan karena saya, tapi karena sebab pertolongan Allah dan kemudian ta'awun, ikhwah, salafiyin, semuanya. Dan semoga apa yang bisa kita berikan untuk pendidikan ma'had dan segala yang bisa kita lakukan dari dakwah, semuanya bisa dapat pahala. Bukan hanya pengurus harian yang ada di ma'had, tapi antum sebagai salafiyin itu sangat-sangat terbuka untuk ikut andil mendapatkan pahalanya. Barakallahu fiik. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan menyampaikan nasihat untuk saya pertama, karena yang berbicara lebih berhak untuk mendapatkan nasihat dan menerima nasihat tentunya. Kemudian harapan kami kepada para jamaah, para wali tolabah, karena saya juga kebetulan wali tolabah. Saya punya anak 3, jadi saya wali tolabah juga. Jadi intinya saling menasehati. Bab yang akan saya sampaikan ialah mengenal hak-hak anak, hukuk al-aulad. Di antara hal yang perlu diperhatikan di antara hak-hak aulad itu ada dua sisi. Yang pertama, hak-hak anak yang sifatnya adalah materi, kebutuhan, perkara yang bisa mencukupi dan perkara yang akan mendukung kebaikan anak. Barakallahu fik. Ini merupakan hak-hak yang harus diperhatikan oleh orang tua. Yang kedua, hukuk yang sifatnya adalah berkaitan dengan hal yang maknawi, ilmu, pendidikan, adab, itu semua adalah hak yang harus ditunaikan oleh orang tua sebagai kewajiban sehingga anak bisa mendapatkan hak-haknya. Poin yang pertama adalah hak anak yang harus diperhatikan, hak yang sifatnya materi. Anak dari semenjak masih kecil ini membutuhkan perhatian. Nah, bahkan semenjak anak lahir, anak yang belum bisa makan dan minum, maka seorang ibu punya tanggung jawab besar untuk memperhatikan apa yang menjadi kebutuhannya, menyusuinya, menjaga kesehatannya. Naam, maka ini sebagai haknya anak. Nah, maka sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah dorongan semangat atas orang tua yang mau memberikan penjagaan terhadap anak dari saat masih kecil yang sifatnya materi. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan ketika ada sekelompok orang yang mereka itu disiksa di dalam neraka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan para wanita-wanita yang maaf, apa tempat keluar air susunya itu tanhisu sadyahunna al-hayat, di apa namanya, digigit al-hayat, ular-ular. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menanyakan, ma baluha ula, kenapa wanita-wanita itu disengat oleh ular-ular itu? Qala haula allati yamna'na auladahunna albanahun. Itu wanita-wanita yang dulu di dunia mencegah, menghalang-halangi air susunya untuk anak-anaknya. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Huzaimah, juga Ibnu Hibban atau Tabrani, dan hadis ini adalah hadis sahih ala syarti Muslim. Dari hadis ini menunjukkan seorang ibu itu punya tanggung jawab besar ketika anak masih lemah, belum mampu mencari makan dan minum. Air susu yang ada padanya itu diantara hak yang harus diberikan kepada anak kecilnya, bayinya. Maka jangan sampai barakallahu fik berbuat zalim kepada si bayi. Nabi saja SAW ketika sedang sholat, terdengar suara tangisan bayi. Apa yang beliau lakukan? Beliau tidak memperpanjang bacaannya, tapi sholat dengan gerakan yang ringan. Apa yang menghalang-halangi beliau? Karena terdengar suara sobi. Rahim beliau terhadap anak. Ini menunjukkan perhatian, kasih sayang terhadap anak yang masih membutuhkan bantuan tadi, harus diperhatikan. Sampai diancam wanita-wanita yang tidak mau mengeluarkan haknya anak, air susuknya, maka akan disengat, digigit oleh ular-ular di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ayuhan nas, ini dari satu sisi. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Naam. Ketika itu kata Aisyah, ja'atni miskinah. Datang wanita miskin. Jadi yang namanya orang miskin itu bukan hanya zaman sekarang. Kok adalah saya orang miskin, minder. Enggak usah minder. Sudah ada salafnya orang miskin. Sudah ada apanya? Salafnya. Ada pendahulunya. Kata Aisyah, ja'atni miskinah, datang wanita miskinah. Tahmilu ibnatain laha, membawa dua anak perempuannya. Maka kemudian fa'at'amtuha salasa tamarat, saya ambil 3 butir kurma. Bukan 3 kilo, Pak. Berapa butir? 3 butir kurma. Cadangannya tidak banyak. Cuman ada 3 kurma tok diberikan. Maka kemudian kata Aisyah, fa'atat kulla wahidah minha tamrah. Wanita miskinah ini memberikan masing-masing 1 kurma. Satu dikasih satu, yang satu dikasih satu. Tinggal berapa? 3 dikurangi 2. Tinggal 1, Pak. 1. Maka lihat bagaimana orang ini, wanita miskinah, miskin dari sisi harta ya. Maka tak kala rafa'at ila fiha tamratan, ketika hendak memasukkan kurma jatahnya ke mulutnya untuk dimakan, maka istab'amtaha ibnataha, 2 anak perempuannya ngerengek minta kurma itu. Coba antum pernah merasakan makan 1 butir kurma, kenyang gak, Pak? Kenyang gak? Antum kalau buka pakai kurma berapa? 1 kilo sih gak mungkin lah ya, paling 5 atau 10 ya. Ini karena cuma 1 butir kurma, gak kenyang, namanya anak-anak. Oh, yang apalagi yang tua ya. Tapi masya Allah. Wanita miskinah ketika kurma sudah mau masuk ke mulutnya, lihat 2 anak yang rengek minta kurma. Minta lagi. Kata Aisyah, fasaqqat at-tamrah. Kurma itu dibelah jadi 2. Ya, sudah pernah lihat kurma, Mbok? Wong di sekitar sini tidak ada kurma, dibelah jadi 2, Pak. Artinya kurma yang hendak dimakan. Maka fa'ajabat hasya'nuha, Aisyah kagum. Apa yang sedang terjadi dan dilihat langsung, a'jabat ha, kagum sekali. Apalagi Aisyah belum punya anak ya. Aisyah itu sampai wafatnya tidak punya anak. Dia kagum perlakuan seorang ibu terhadap anak. Iya. Rela tidak jadi makan kurma, tapi diserahkan kepada putrinya, dua putrinya. Maka kemudian kata Aisyah, fadzakartu, aku ceritakan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar gembira yang beliau sampaikan? Innallaha qad aujabalaha aljannah, biha aljannah. Lihat, innallaha, sesungguhnya Allah, naam, qad ajab aujabalaha biha, telah mewajibkan untuk wanita itu, biha, dengan sebab, apa tadi sebabnya? Kurma. Yang dia berikan kepada anaknya, telah Allah wajibkan dengan sebab itu al-jannah. Atau au a'taqatha biha minan nar. Atau Allah merdekakan orang itu dari neraka. Hadis Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Apa faedah hadis ini? Barakallahu fik. Hadis ini menunjukkan, barakallahu fikum, bahwasanya keutamaan yang besar bagi orang tua yang perhatian dan memperhatikan sekaligus rela mengorbankan apa yang seharusnya dia dapatkan kemudian diberikan kepada siapa? Anaknya. Barakallahu. Itu keutamaan besar bagi seorang yang mau berkorban dari apa yang seharusnya dia dapatkan, ternyata dia berikan kepada anaknya. Barakallahu. Itulah hak anak. Anak lapar, apalagi lihat makanan ya. Melik enggak namanya anak? Tahu melik ya? Melik itu apa ya? Ketika temannya bawa uang jajan 2.000 atau 10.000, besok pulang, bi, minta uang. Yang gambar apa itu? Sebelumnya gambar apa sekarang? Gambarnya apa sih ya? Uangnya sudah anyar. Mintanya kayak gitu. Ya, pokoknya enggak mau saya berangkat kalau enggak dapat uang yang angkanya nolnya berapa? 10.000, dia sudah ada 10.000. Dihitung nolnya, Pak. Atau kadang dihafal gambare. Bukan yang bukan gambar Diponegoro. Anak. Dia kadang niru. Ingin mendapatkan yang didapatkan oleh anaknya. Maksud saya, marilah kita berusaha memperhatikan apa yang menjadi haknya anak di rumah kita, di ma'had kita. Ya. Jangan sampai anak sampai terlantarkan. Temannya jajan, dia tidak jajan. Akhirnya apa? Melakukan tindakan yang tidak baik. Mungkin tidak bisa nyongoni uang. Nah, abi, umi tidak punya uang. Ini adanya jambu kelutuk. Ya, ini ada gorengan pisang dikasih saus. Ya. Ini dibawa. Nanti kalau temennya jajan, kau makan ini. Iya, perhatian terhadap anak. Jangan dilepas pas. Nah, begitu dilepas, temennya makan, dia tidak makan. Apa yang terjadi? Banyak hal. Jangan ketika diingatkan, laya lumrai bocah. Ya, bocah akan lumrah kalau diarahkan yang baik, jadi baik. Barakallah. Ini keutamaan kedua. Tayyib. Yaitu orang yang mau menafkahi anaknya itu diberikan jannah atau dimerdekakan dari api neraka. Barakallahu fiik. Yang berikutnya masih berkaitan nafkah. Saya kisahkan riwayat. Salah satu riwayat dari Aisyah juga, iya, yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, juga Imam Bukhari, bahwasanya dakhalat Hindun, dikisahkan datang masuk ke rumah Nabi Hindun bintu Utbah. Siapa Hindun? Imra'atu Abi Sufyan. Hindun itu garwanipun Abu Sufyan. Maka beliau radhiyallahu anha qolat, mengaduh, bahasa ibu-ibu apa? Curhat. Ngerti curhat? Curhat. Tahu ya curhat ya? Ya. Atau bahasa wong gemenya gendu-gendu rasa. Minta fatwa, bimbingan kepada Rasul. Bahasa yang pas, minta fatwa. Karena ini ilmu. Ada sebuah kasus. Ya. Apa kasusnya? Ini mulai laporan. Orang yang mau tanya kan tanya kasusnya dulu. Khalfiyahnya apa? Ada apa? Kok datang ke sini? Ini ada permasalahan. Apa permasalahannya? Coba digambarkan. Maka Hindun mulai bercerita. Inna Abba Sofyan rajulun sahih. Sesungguhnya Abu Sofyan, siapa Abu Sofyan? Ya suaminya sendiri. Itu suami yang sahih. Apa sahih? Sahih kata Syekh Utsaimin, bakhil. Orangnya bakhil. Haris alal mal. Apa ya? Sangat perhatian dengan harta sehingga tidak mau mengeluarkan yang harus dikeluarkan. Itu namanya sahih. Mungkin pertimbangannya Abu Sofyan, namanya perempuan dikasih banyak buk apa namanya? Dikasih 500 ribu. Akhirnya nicil ini, nicil ini, nicil itu. Akhirnya ya seharusnya untuk kebutuhan harian malah habis untuk apa? Nicil. Itu wanita zaman sekarang kadang gitu ya. Cicilan ini, daftar ini. Akhirnya tidak perhatian dengan kewajibannya. Pertimbangannya Bu Sofyan mungkin di situ. Artinya tidak semua wanita memang pandai mengelola apa? Uang. Maaf loh ya. Nah, ketika Abu Sofyan dilaporkan seperti itu, rajulun sahih, la yu'tini minan nafaqah, ma yakfini, dan tidak memberikan nafaqah untukku dan juga untuk anakku yang mencukupi. Nafaqah untukku dan anakku tidak apa? Mencukupi. Namanya orang eman-eman. Ya. Itu hati-hati kadang dengan harta yang akan dikeluarkan. Ya, di dompet banyak, Pak. Di amplop juga ada. Ada. Tapi untuk mengeluarkan eman-eman. Bi, minta jajan. Udah ngirit aja. Bikin apa? Mie rebus. Atau mie goreng. Diparo, ini untuk besok. Ngirit. Eh? Padahal ada seharusnya bisa lah ya keluarkan 2.000. Karena teman-temannya jadinya 2.000. Gitu. Supaya tidak muncul hal masalah. Kemudian Abu Sofyan dilaporkan seperti itu. Apa boleh ya? Seorang perempuan melaporkan kasus suaminya kepada orang lain. Boleh apa enggak, Pak? Hah? Hukum asalnya enggak boleh ya. Tapi karena ini orang yang mau minta fatwa, berarti hajat. Makanya kata Syekh Utsaimin, kisah ini melaporkannya seorang istri keadaan suami terhadap orang lain, ya juz. indal hajat. Kalau ada hajat. Berarti kalau tidak ada hajat boleh enggak, Pak? Boleh apa enggak? Menceritakan aibnya suami sendiri boleh enggak? Sama saja kamu buka baju sendiri di depan orang lain. Aiblah. Tapi karena ada hajat, boleh kata Syekh Utsaimin. Dan itu bukan hibah. Bukan apa? Menghibahi suaminya sendiri karena ada hajat. Makanya hadis ini dipakai oleh para ulama. Boleh menceritakan ahlul bid'ah. Tentang apanya? Kebid'ahannya. Dan itu bukan menghibah. Pahamin dengan baik-baik. Sehingga dakwah salafiyah yang mengingatkan bahayanya bid'ah sekaligus menyebut orangnya, itu boleh. Karena itu hajat. Apa hajat? Dibutuhkan. Kalau perkara dunia saja boleh, apalagi perkara akhirat. Mana lebih mulia, dunia atau akhirat? Akhirat. Misal, kalau ada orang terkenal, misalnya kalau bisnis kurang amanah, SMS, ahi, kirimin pulsa 20.000, jadi ini penjualnya jujur aja, wong dia minta ya dikirimi, mbok bayarnya akhir bulan atau bulan depan atau bulan ketiga atau akhir tahun, sabar kirimi terus, tidak pernah nagih. Masih tagih, gak amanah orang ini. Setahun ini, berapa? Banyak. Wah, ini orang gak amanah. Ketika dia mau minta pulsa ke teman antum, bakul pulsa juga. Antum tahu. Orang itu jangan. Itu sudah minta pulsa tiap bulan, sampai akhir tahun, urung bayar. Siapa sih? Ya itu orangnya. Boleh gak? Boleh apa tidak? Demi apa? Demi baiknya orang ini dan demi baiknya yang punya pulsa. Bok, jadi nasibnya sama dengan saya. Di SMS enggak jawab. Sudah setahun ini. Malah ganti nomor apa ya? Gitu loh. Maka di sini disebutkan Abu Sofyan dengan sifat jeleknya. Kalau itu dianggap sahih, bakhil makna jelek tadi. Atau mungkin maknanya sahih. Abu Sofyan punya sifat berhati-hati dengan harta sehingga tidak bermudah-mudah mengeluarkan harta untuk siapa? Istrinya. Disebutkan. Tapi bukan untuk menghibah. Ada hajat. Nah. Ini kalau ada laki-laki yang model seperti ini di zaman sekarang. Kan kadang-kadang ya. Kalau untuk temannya, traktir. Apa saja mau traktir? Giliran istri minta wadah nasinya sudah apa namanya? Rusak. Beli itu loh, ceting loh. Wadah nasinya udah rusak. Hemat loh, wong salah kerja dulu. Zuhud kok. Ya barakallahu fiik. Ini namanya kurang baik lah sama anak istri. Yep. Selanjutnya, maka kemudian Nabi mendengarkan fatwa atau pertanyaan berikutnya. Illa ma khattu min malihi bi ghairi ilmi. Kecuali kalau saya mengambil tanpa sepengetahuannya. Artinya namanya kebutuhan. Fahal alayya fidalika min junah. Apa saya kena dosa? Apa saya kena apa? Dosa. Salah itu takut dengan dosa. Padahal ngambil apa loh? Ngambil uangnya siapa? Suaminya sendiri. Dan untuk kebutuhan dirinya dan anaknya. Itu saja saya dosa enggak ya? Soalnya dia mengambil tanpa sepengetahuan siapa? Suaminya. Kalau zaman sekarang mungkin uangnya ada di dompet, ada di ATM, ya. Yeah. Ini ATM-nya dibawa terus dimasukkan, ambil. Mungkin kan? Maka Nabi memberikan sebuah wejangan, arahan, fatwa. Khudi min malik bil ma'ruf. Ambil dari harta Abu Sofyan sesuai dengan hal yang ma'ruf. Ma'ruf kata Syekh Utsaimin, ma'ruf artinya yang sudah ma'ruf kebutuhannya dan kebutuhannya berapa. Misalnya beli baju harganya berapa? 100 misalnya. Ya, sesuai hajat. Dengan cara yang ma'ruf. Tidak lebih dari itu. Jazakallahu khair. Oh. Apa ge? Abu Sofyan. Oh, ada Abu Sofyan. Apa tadi? Iya. Abu Sofyan. Abi Sufyan. Oh. Sufyan. Radhiyallahu anhu. Ah, gitu ya. Oh. Jazakallahu khair. Abu Sofyan radhiyallahu anhu, ya, sahabat. Taib, apa tadi terputus? Barakallahu fik. Jadi Abu Sofyan radhiyallahu anhu tadi, kemudian istrinya dinasehati oleh Nabi, ambil dari hartanya beliau, suaminya Abu Sufyan, Sufyan radhiyallahu an, dengan cara yang ma'ruf. Mayakfik wa yakfi banik, yang mencukupi kamu dan anakmu. Barakallahu fik. Dari sini kita mengetahui keadaan bagaimana kehidupan para salafuna saleh ridwanullah alaihim ajma'in. Ketika ingin mengeluarkan harta, para wanita-wanitanya benar-benar minta bimbingan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perhatian. Bagaimana para salaf perhatian terhadap apa yang akan dilakukan. Ilmunya itu bagaimana? Ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran penting bagi kita. Apalagi ini kasusnya kasus yang barakallahu fik, perkara yang menimpa sebuah rumah tangga kita, suami sendiri. Karena Allah menggambarkan istri itu seperti pakaian, libas. Dan suami digambarkan libas, pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libas lahun. Pakaian fungsinya menutup. Maka saya ingatkan, marilah kita berusaha memperhatikan tanggung jawab terhadap apa yang menjadi kecukupan keluarga kita dan anak kita. Iya. Maksudnya perhatian. Jangan sampai bersikap boros. Dan jangan sampai bersikap bakhil. Berlebih-lebihan atau mengurang-urangi. Qawama, tengah. Iya. Sadarilah bahwa sekecil apapun harta yang diberikan untuk anak dan istri itu dinilai oleh Allah Azza wa Jalla sebagai bentuk sedekah. Sebagai bentuk apa? Sedekah. Bahkan dalam hadis Muslim, afdalu dinar yunfiquhu rajul dinarun yunfiquhu ala iyalih. Seutama-utama dinar. Dinar itu mata uang zaman dulu, dinar, dirham, dari emas, kepingan emas. Seutama-utama dinar yang diinfakkan oleh seorang adalah dinar yang diinfakkan untuk iyalih. Iyal, keluarganya, istri dan anaknya. Muslim, hadis Muslim. Jadi, kapan kita mengeluarkan harta? Entah itu wujudnya uang, kalau zaman dulu dinar, kalau sekarang rupiah. Rupiah kalau negara kita. 10.000 rupiah, 100.000 rupiah. Untuk anak dan istri, itu afdalu sodakoh. Jadi maaf ini loh ya, terkhusus. Nah, kita punya anak, dititipkan ke Abu Hasan. Abu Hasan, imam, aku titip anak di asramakan. Butuh makan minum gak pak? Hah? Butuh makan dan minum. Berapa sehari? 3 kali. Kan gitu ya? Itu anaknya antum, tapi di sini mesti pengurus mikir bagaimana biar bisa makan. Kan gitu ya? Ya. Gak mungkin diterlantarkan. Harus diperhatikan. Dan itu kewajiban, amanah. Maka kita orang tua, kita ya, bukan, saya bukan mewakili pengurus, kita, saya juga wali santri, kita ketika mengeluarkan uang untuk kebutuhan anak belajar, termasuk sedekah bukan pak? Bahkan itu afdol sedekah. Maka jangan eman dan jangan sayang. Wah, ini sudah tanggal 10. Ada kartu apa ya? Ini tanggal 10 dikasih kartu langsung kuning lagi. Kalau bal-balan kuning apa pak? Harus keluar. Nah, ini kartu kuning. Sementara, aduh. Ini kulkase kari pirang wulan iki. Maksudnya nicile. Ayo, mana yang akan didahulukan? Tagihan cicilan ini apa kartu kuningnya, pak? Yang lebih afdol. Lah, cicilannya bendisit, orang kepenak. Begitu? Nah, kita harus cerdas. Cerdas maksudnya apa? Kalau untuk anak, afdolus sodakoh. Ini harus diutamakan. Itu pak. Kalau nicil kulkase mungkin, apa namanya, mundur-mundur sedikit, tidak kena denda kan? Ya. Maka barakallahu fikum, ini penting. Untuk menggeser niat. Sing niatnya tadi macam-macam, sekarang satu titik niat mendapatkan pahala. Sedekah. Setiap kali mengeluarkan kebutuhan kepada siapa? Anak dan istri kita. Ya, jadi jangan eman-eman. Kebutuhan yang memang doruri. Makan, minum, pakaian itu doruri, pak. Doruri sifatnya. Itu perhatikan. Barakallah. Jangan sampai kita bermudah-mudah. Nah, barakallah. Yang kedua, di antara hak anak, cukuplah itulah ya pembahasan poin pertama, mencukupi kebutuhan yang sifatnya materi. Maka nasihat saya tadi, jadikan niatkan untuk bagian dari afdol as-sadaqah. Yang kedua, sebagai bentuk kewahak anak, ialah anak berhak mendapatkan bimbingan ilmu. Berhak mendapatkan bimbingan ilmu. Dan juga yang kedua, berhak mendapatkan pengawasan dan arahan dalam menjalankan ilmu. Iya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Hadis Ibnu Umar, hadis muttafaq alaih. Masing-masing itu penanggung jawab. Maksudnya penanggung jawab, kata Fudail bin Iyad, inna rajula la yus'alu an ahlihi wa waladihi. Kata Fudail bin Iyad, yang dimaksud mas'ul, penanggung jawab, pasti ditanya tentang keluarganya, istrinya maksudnya, dan anaknya. Fattakullah ya ibadallah, kata Fudail. Maka bertakwa kepada Allah. Wahai para hamba Allah, fi ahlikum wa auladikum, pada anak dan istri-istri kalian. Nah, maka cukuplah kalau kita tidak perhatian dalam masalah makan saja dosa. Kafa bil mar'i isman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup orang itu berbuat satu dosa. Kapan? Ketika ayyudhayya man yaqut. Ketika dia yudhayya, menyia-nyiakan, menelantarkan, man yaqut, orang yang harus diberi apa? Makan. Cukup dikatakan dosa, Pak. Orang yang menelantarkan makan, orang yang harus diberi makan. Contohnya siapa? Anak, istri. Maka demikian pula dalam riwayat yang hadis yang lain, bukan yudhayyi, yamna'u. Apa yamna'u? Mencegah. Tidak mau melakukan. Itu nasihat Rasul dalam hadis sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis Muslim. Barakallahu fiik. Kalau dalam perkara makan, minum, itu dianggap sebuah dosa, kalau kita menelantarkan, kalau kita menghalang-halangi, maka hak anak bukan sekedar mendapatkan makan dan minum. Termasuk apa tadi? Pendidikan. Nah, anak itu punya hak dididik, juga diarahkan. Suatu saat adalah cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam dinaik di pundaknya atau dalam pangkuannya. Maka tatkala Rasulullah SAW mendapatkan Hasan di pundaknya, fasala lu'abuh, salak mengalir apa namanya, air liurnya kepada Nabi. Jadi digendong malah metu apa nih, Pak? Netes ilirnya, Pak. Namanya bocah. Maka Nabi rafa'a ra'sah, mengangkat kepalanya, ada apa ini? Faida tamrun tamratun fi fis. Ternyata kurma ada di dalam mulutnya Hasan. Maka Nabi menggerakkan jarinya. Alqiha ya bunai, keluarkan wahai anak. Keluarkan. Karena kita Bani Hasyim tidak boleh memakan sedekah. Maksudnya anak itu harus diperhatikan dari sisi pendidikannya dan prakteknya, pengawasannya. Itu menjadi hak orang tua. Maka yang jauh perlu mendekat. Gimana nak keadaanmu? Hah? Gimana belajarmu? Bagaimana hafalanmu? Tanya. Itu kewajiban kita dan itu hak yang harus didapat oleh anak. Ya, insya Allah cukup apa yang bisa saya bacakan atau saya sampaikan dari beberapa faedah yang ada dalam riwayat-riwayat, dan semoga apa yang kita sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal soleh bagi kita semuanya. Dan tentunya bila ada tutur kata yang tidak berkenan, tidak lain karena kesalahan dan kekurangan kami. Dan kami tutup majlis ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.